Engkau gemilang malam cemerlang, kau bagian bintang biru sedang menyembang. Kajimu jemu mata memandang, aku namakan di kau jika malam. Sinar matamu menari-nari untuk menembus ke dalam jantung kalbu. Aku terbuka masuk perangkat, apa daya asmara sudah meletak. Esok bisa boleh tiba, tiba pulang.